Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kithiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaku Allah alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaku allaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dunubakum wa man yudhi'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah, seorang penuntut ilmu, seorang pelajar agama dituntut ikhlas dalam upaya dia menimba ilmu, dalam upaya dia mengkaji agama. Seorang muslim pula berkewajiban hal yang sama, karena selain talibul ilmi, seorang muslim juga ia harus mengamalkan perkara fardu dalam ibadah dia. Di antara karakteristik seorang penuntut ilmu telah kita sebutkan dari akhlak dia yang lemah lembut, penuh dengan adab, selalu berusaha yang terbaik dalam upaya dia, dalam kesendirian dia membaca Al-Quran, ataukah dia berzikir kepada Allah untuk mengisi waktunya, berlindung kepada Allah dari segala bentuk perbuatan jelek dari dirinya atau yang akan mempengaruhi keberlangsungan belajarnya. Dia menyikapi orang lain, apakah dia lebih dewasa dan berilmu darinya yang ia bisa mengambil faedah dari mereka, ataukah orang lain tersebut semisal dengan dirinya yang dia bisa manfaatkan untuk murojaah apa yang telah dia dapati dari ilmu agama, ataukah orang lain tersebut dia lebih di bawahnya dari ilmu pengetahuan yang dia berusaha untuk membimbingnya dengan menyampaikan ilmu dengan cara yang hikmah. Lebih banyak diamnya daripada berbicaranya. Berusaha untuk mengamalkan pembelajaran ilmu ini agar dia tidak terlupakan dari apa yang telah Allah perintahkan atas dirinya. Semakin bertambah ilmunya, semakin pula baik perilakunya. Selalu mengkhawatirkan terhadap dirinya, jangan sampai bertambah ilmu tapi tidak bertambah amalnya. Menyesali atas dirinya, dia tidak ikut belajar atau tidak paham terhadap suatu materi, tapi lebih sedih lagi bila mana dia sudah paham, tidak pula dia mengamalkannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini bermula dari ikhlasnya niat seorang talibul ilmi, di mana Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, innamal a'malu binniyat. Amalan itu disertai dengan niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap akan mendapatkan hasil dari yang dia niatkan. Maka seorang talibul ilmi, seorang yang belajar agama, seorang yang mencari faidah atau mencari manfaat dari agamanya, yang berusaha untuk mengkaji agamanya, dia harus berniat ikhlas kepada Allah agar apa yang dia pelajari bisa sampai pada tujuannya. Karena orang yang berniat, dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Niat yang baik dalam talibul ilmi adalah berupaya untuk mengangkat kebodohan pada dirinya, tidak pahamnya pada dirinya, dan agar dia bisa mengangkat pula kebodohan itu dari diri orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada poin berikutnya disampaikan oleh Al-Ajurri Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitab beliau Kitabu Akhlaqil Ulama dalam majelis yang kedua, mudah-mudahan kita bisa menyapa di kesempatan yang lain. Tebalnya kitabnya 137 halaman. Kita ngambil beberapa halaman aja di dua majelis ini. Semoga Allah memberikan manfaat. Selebihnya mudah-mudahan ada majelis yang lain yang kita bisa baca dari awal hingga akhirnya, di mana hal-hal yang kita baca ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hampir-hampir terkubur, hampir-hampir terlupakan dengan ujian yang menimpa kita dan kaum muslimin. Hal-hal yang dahulunya kita menganggap itu adalah pelajaran anak TK, pelajaran anak RA, pelajaran anak-anak yang belajar di TPA, justru pada dasar yang kokoh itulah seseorang akan mendapatkan bangunan yang megah. Pada pondasi yang kokoh itulah bangunan itu akan megah dan akan hancur, dan runtuhlah bangunan ketika perhatian dia terhadap pondasi itu terlupakan. Kita mengingat ini agar kita semakin bisa mengambil manfaat dan Allah memperbaiki keadaan kita dengan ilmu yang telah Allah sampaikan kepada kita, agar ilmu itu menjadi pembela kita, bukan menjadi penuntut atas diri kita. Nas'allahu lana wa lakumul afiyah wassalama. Qala rahimahullah al-imam al-Ajurri, sifatu mujalasatihi lil ulama, sifat atau karakter, karakteristik seorang ulama atau cara dia, ya cara ulama tersebut dalam bermajlis terhadap para ulama. Kalau kemarin kita sebutkan bagaimana akhlak seorang thalibul ilmi pada dirinya yang tadi kita rangkumkan, sekarang bagaimana cara dia bermajlis dengan para ulama. Jadi targetnya ini bukan kita noleh yang kesana jauh-jauh ya. Kita noleh ke diri kita masing-masing. Bagaimana cara kita belajar agar ilmu itu bisa kita ambil manfaat. Bukan menyinggung orang lain. Kalau tersinggung alhamdulillah, kemudian kita perbaiki diri kita. Tapi tidak untuk menyalahkan orang lain. Masing-masing kita harus mengoreksi. Bagaimana seharusnya saya belajar ilmu agama tersebut. Dan betul-betul ma'asyiral ikhwah, ini sangat kita butuhkan di hari-hari kita sekarang. Karena kebanyakan orang yang mereka mengambil ilmu tidak seperti yang akan beliau sebutkan di sini. Qala rahimahullah, fa idza ahabba mujalasatal ulama jalasahum bi adabin wa tawadhu'in fi nafsihi. Apabila seseorang, ia thalibul ilmi, penuntut ilmu, seorang pelajar ilmu agama, ia menyukai untuk duduk dengan para ulama, belajar dengan gurunya. Ya, ulama di sini kalau kita terjemahkan ya, ulama secara hakikat adalah para ulama. Tapi berhubung kita belajarnya sama adanya ustadz, bahasanya itu ustadznya ya kayak gini aja adanya. Ya, sehingga agar yang sedikit itu bisa memberi manfaat seperti apa? Ya. Bagaimana para ulama itu mengambil ilmu? Kata beliau rahimahullah, apabila ia menyukai untuk bermajlis mendapatkan ilmu dari para ulama, hendaknya ia duduk dengan penuh adab, memperhatikan adab, tawadhu dan penuh rendah diri. Fi nafsihi, dalam dirinya dia harus tawadhu, rendah diri. Wa khafdi sautihi inda sautihim, merendahkan suaranya di hadapan suara gurunya. Merendahkan suaranya di hadapan suara gurunya. Naam. La tarfa. Tayyib. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum 'inda sawti an-nabi. dari ayatnya. Qala rahimahullah wa sa'alahum bi khudu'. Kalau ia memang butuh tanya, berdiskusi, silahkan berdiskusi dengan penuh ketenangan. Suaranya direndahkan, karena yang di hadapan kita guru kita. Bertanya dengan penuh ketenangan. Wa yakunu aktsara su'alihi 'an ilmin ma ta'abbadahu Allah bihi. Dan hendaknya dia bertanya dengan pertanyaan tentang suatu permasalahan ilmu yang ia harus beribadah dengan ilmu itu kepada Allah. Diajari kita sama beliau, kalau mau nanya pun tanyalah pada sesuatu yang memang kita butuh mengamalkannya. Naam. Wa yukhbiruhum annahu faqirun ila ilmin ma yas'alu anhu. Dan bahkan perlunya dia untuk menyatakan saya sangat butuh terhadap ilmu yang saya bertanya ini, karena saya belum tahu. Fa idza stafada minhum ilman a'lamahum anni qad afattu khairan katsira. Bahkan kalau ia telah memahami dan bisa mengamalkan, mengambil faedah dari ilmu yang telah tadi dia belajar, sebaiknya pula dia mengabarkan, sesungguhnya aku telah paham terhadap apa yang engkau ajarkan dan aku bisa mengambil faedah dengan faedah yang banyak. Senang dia, senang pula gurunya. Wa in ghatibu alaihi lam yaghdab alaihim wa nadhara ila sababil ladzi min ajlihi ghadibu alaihi. Apabila sang guru tersebut, sang ulama tersebut marah pada dirinya, ia tidak membalas kemarahan itu dengan kemarahan yang serupa, bahkan ia menyebab melihat, memandang, memperhatikan kenapa sebab gurunya marah pada dirinya. Faraja'anhu atadhara ilaihim. Bahkan kalau dia sudah mengoreksi, dia minta udzur atas kesalahan dia dan kembali kepada gurunya dan minta maaf. La yattar na'am la yudajjiruhum fisual. Jangan dia mendesak gurunya tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan. Sampai di sini. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Li wa lakum. Kita mengatakan ini untuk diri saya secara pribadi dan untuk yang mendengarkan ini sekalian. Itu. Ya, cara belajar itu. Apakah kita duduk mendengarkan suara pemateri yang kita mendengarkannya dengan penuh seksama dengan harapan kita bisa mengambil manfaat, ataukah kita duduk berdua karena ada kebutuhan untuk bertanya secara pribadi, sama itu adalah dalam rangka mendapatkan ilmu, atau pertanyaan itu kita sampaikan kepada guru kita melalui SMS ya, medsos, sama, gak ada bedanya, menggunakan adab di sana maupun di sini. Tujuannya apa? Agar ilmu yang kita tanyakan tadi memberikan manfaat pada diri kita. Tanya pada perkara yang ia membutuhkan. Tanya pada perkara yang dia membutuhkan untuk mengamalkannya. Rafiqun fi jami'i umurihi. La yunadhiruhum munadharata man yurihim anni a'lamu minkum. Senantiasa bersikap lemah lembut terhadap urusan perkara dengan, setiap perkara urusan dengan gurunya. La yunadhiruhum munadharata man yurihim anni a'lamu minkum. Jangan dia mendebat gurunya dengan perdebatan yang menampakkan seolah-olah dia mengatakan aku itu lebih pintar daripada kamu, pada gurunya. Mungkin dalam bab tersebut kita lebih pandai, kita lebih ahli, tapi lihat siapa yang di depan kita. Wa innama himmatuhu al-bahtha li talabil faidati. Hanya saja harapan dia dengan bertanya dan duduk dengan cara yang baik, tujuan utamanya, semangatnya adalah membahas permasalahan tersebut dalam rangka dia mengharapkan faidah, hasil ilmu. Minhum, dari mereka, para guru, para ulama tersebut. Ma'ahusni talab tufilahum. Dengan memperbaiki metode yang lembut dalam ungkapan dia. La yujadilul ulama. Tidak mendebat para ulama, para guru tersebut. Wala yumaris sufaha. Dan janganlah seorang pelajar, seorang ilmu, seorang yang ingin mendapatkan ilmu, itu cara belajarnya adalah dengan cara mendebat orang yang tidak sepaham dengan dirinya, yang tidak seperti dia. Dia menganggap orang yang lain itu sufaha, gak ngerti. Diambil bahan, disampaikan untuk dijadikan apa? Perdebatan. Yuhsinat ta'ti atau ta'ati lil ulama, dia memperbaiki cara datang dia kepada para ulama. Kalau ada guru di depan kita atau kita akan menghadiri guru, dia perhatikan cara datangnya itu kayak apa. Dengan selengean, kurang ajar, apa namanya, tidak menggunakan adab, atau bagaimana. Kata beliau, bahkan dia harus memperbaiki cara jalannya sekalipun. Tadi sudah disinggung di pertama ya, dengan khudu', ya, dengan tenang, tawadu', dan memuliakan gurunya. Ma'a tauqirihi lahum hatta yata'allama ma yasdadu bihi 'anillahi fahman fi dinihi. Dengan senantiasa memuliakan sang guru tersebut, sang ulama tersebut, sehingga dia bisa belajar darinya apa-apa yang akan menambah pada dirinya itu pemahaman dari Allah tentang masalah agamanya. Fallahu al-musta'an. Qala Abu Muhammad ibnu Ahmad ibnu Hazm, yang disebut dengan Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah, dalam kitab beliau Kitabul Akhlaq Was-Sair, halaman yang 193 sampai halaman 194, beliau mengatakan sebagai catatan kaki, "Idza hadarta majlisa ilmin fala yakun huduruka illa hudura mustazidin ilman wa ajra." Tolong ini disimak, diperhatikan, dan kita berusaha untuk mengamalkan. Tidak ada bedanya antara yang kecil sama yang dewasa. "Apabila engkau hendak menghadiri majelis ilmu, maka jangan engkau jadikan kehadiranmu itu kecuali untuk tujuan hadir dalam rangka mengharap tambahan ilmu dan pahala, bukan ketenaran dan yang semisalnya, pamrih yang lainnya. La hudura mustaghnin bima indak." Jangan engkau datang kepada majelis itu seperti datangnya orang yang enggak butuh ilmu karena udah merasa cukup dengan apa yang ada dirinya. Siapa sih yang ngajar? Enggak ah. Dia menganggap dirinya lebih mampu daripada sang guru. Babnya apa sih? Enggak. Anak lebih bisa kalau masalah itu. Maka dipastikan enggak akan dapat manfaat. Kata beliau, kalau engkau mendatangi, jangan engkau menghadiri kecuali dengan tujuan engkau mendapatkan tambahan ilmu dan pahala. Bukan kedatangan orang yang enggak butuh terhadap ilmu dengan merasa cukup terhadap dirimu sendiri. Talibun utharata tashi'iha atau tualibun utharatan tashi'uha atau utharata tashi'iha juga bisa, wallahu alam. Bukan pula kedatangan orang yang hadir dalam rangka mengharapkan ketergelinciran sang guru untuk disebarkan. Tak rekam, tak catat, supaya orang tahu, nih kelakuan guruku. Au gharibatin tashanna'ha, ataukah dia mencari perkara-perkara aneh yang dia anggap aneh dari pembelajaran gurunya untuk diolok-olok. Fahadhihi af'alul aradil alladzina la yuflihuna fil ilmi abada. Ini adalah perbuatannya orang-orang rendahan yang tidak akan mendapatkan keberuntungan dari ilmu itu sama sekali. La haula wala quwata illa billah. Fa'idha hadartaha ala hadihin niyah. Kata beliau Ibnu Hazm rahimahullah, apabila engkau telah menghadiri majelis itu dengan cara niat ini, niat yang pertama maksudnya ya. Niat datangnya itu memang ingin menambah ilmu, penuh dengan tawadhu dan ingin mendapat manfaat, ingin dapat pahala dengan tujuan yang kedua. Maka engkau, kata beliau, faha tayyib, faqad hasalta khairan ala kulli halin, maka engkau telah memperoleh kebaikan dalam setiap keadaanmu. Engkau duduk diam atau engkau duduk bertanya atau engkau naam bermajlis dengan para guru tersebut, itu setiap keadaanmu berteman dengan dia itu akan mendatangkan manfaat, kata beliau. Fa illam tahra ala hadhihi niyyah, apabila engkau tak menghadirinya dengan cara niat semacam ini, fajulusuka fi manzilika arwahu libadanika, maka duduknya dirimu di rumahmu itu lebih menenangkan badanmu. Enggak usah capek-capek datang kalau datangnya untuk masalah itu saja. Wa akram li khalqika, dan itu lebih memuliakan makhluk Allah. Bukan li khalqika, li khuluqika. Bukan makhluk, tapi li khuluqika. Dan itu lebih nampak mulia bagi akhlakmu. Memang kau enggak sependapat. Engkau beda, ya sudah duduk aja. Daripada punya niat yang buruk untuk menghadiri majelis ilmu, pertemuan dengan bertanya ataupun yang semisalnya. Wa aslam li dinika, dan itu akan menyelamatkan agamamu. Fa idza hadartaha kama dzakarna, apabila engkau telah berusaha menghadiri seperti persyaratan yang telah kita sebutkan, sifat yang kami sebutkan, faltazim ahada tsalatsati aujuh, maka pegangilah tiga sisi berikut ini. La rabi'un laha, tidak ada yang keempat, kata beliau. Engkau datang tujuannya untuk menimba ilmu, bukan dengan tujuan yang buruk untuk mendebat, untuk menampakkan aib gurunya atau untuk mencari kesalahannya. Naam. Maka pegangi tiga langkah berikut ini. Wahia. Imma antaskuta sukutal juhal, ada kalanya engkau ketika datang itu lebih baik engkau diam seperti layaknya orang yang tidak tahu sama sekali. Datang duduk ya sudah diam mendengar menyimak. Seperti layaknya memang orang yang belum tahu. Fatahsul ala ajri niyyah fil musyahadah, sehingga engkau dengan duduk saja dan diam di hadapan gurumu, engkau akan mendapatkan pahala engkau telah berniat amal soleh. Belajar termasuk daripada amal soleh. Engkau akan dapat pahalanya karena engkau datang menghadiri majelis ilmu. Wa ala sana 'alaika bi qillatil fudul, dan engkau akan mendapatkan kemuliaan pujian akhlak tidak berlebihan, sedikitnya perbuatanmu yang lancang. Fudul itu perbuatan lancang yang dilakukan oleh seseorang yang tidak di bidangnya. Disebut fuduli kata sifatnya. Jadi dia sebenarnya enggak ahli bicara itu. Dia nyelonong. Itu bukan wewenangnya dia, tapi dia suka bicara. Itu dalam bahasa Arabnya disebut fuduli. Orang yang ya kalau kita terjemahkan ya kayak apa? Apa Bapak? Kurang ajar atau gimana? Dia bukan bidangnya bicara di situ. Diam enggak malah banyak ngomong. Tahu tidak tapi malah sok mengerti. Nah, maka lebih baik engkau datang duduk diam. Ini yang pertama. Kalau engkau niatnya ikhlas datang, maka datang duduk dengan diam lebih baik, karena engkau akan mendapatkan pahala niat dengan hadirnya dirimu di situ, dan engkau mendapatkan pujian akhlak yang mulia, tidak termasuk orang yang memiliki karakter fuduli tadi. Wa ala karamil mujalasah, dan engkau mendapatkan kemuliaan duduk di majelis. Ya, dapat pahala niat, dikatakan akhlaknya mulia, dan dia mendapat kemuliaan majelis. Di antara kemuliaan majelis telah disebutkan dalam hadis Nabi, dia akan disebut-sebut oleh para malaikat di sisi Allah, disebut-sebut oleh Allah di sisi para malaikat. Di antaranya, dan masih banyak keutamaan bermajelis yang lainnya. Wa mawaddati man tujalis, dan engkau akan mendapatkan kecintaan orang yang engkau duduk dengannya, gurumu maksudnya. Kalau kita duduk dengan penuh adab, orang kan suka. Yang suka bukan hanya orang yang di sekitar dia, dari temannya, orang tuanya, kerabatnya, dengan bagusnya akhlak dia, termasuk juga orang yang engkau sedang duduk di hadapannya. Berarti ada empat ya. Datang dengan niat yang ikhlas, duduk dan memperhatikan, itu pahalanya langsung empat. Balasannya empat sekaligus. Apa tadi? Niat. Pahala niat, duduk untuk mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Pahala niat karena dia hadir di situ. Yang kedua, dia mendapatkan pujian dari manusia karena bagusnya akhlak dia, masya Allah memperhatikan. Yang ketiga, dia dapat keutamaan majlis karena dia didatang di majlis dan dia menyimaknya. Keutamaan majlis itu sendiri. Dan yang keempatnya, dia mendapatkan kecintaan, kasih sayang dari orang-orang yang dia bermajlis dengannya. Ini keadaan pertama bila mana kita mendatangi majlis itu. Kondisi kita adalah menyimak seperti layaknya orang yang belum mengetahui ilmu yang dijelaskan tersebut. Walaupun kita sudah tahu. Walaupun kita sudah tahu. Karena banyak daripada yang disampaikan ustadz, sebagian kita sudah pernah mendapatkan dari ustadz yang lain. Sehingga mungkin saja kita tahu. Tapi kehadiran kita tadi dengan adab yang baik mendapat meraih empat keutamaan ini, kata beliau. Qala rahimallahu Ibnu Hazm, fa ilam taf'al dzalik. Kalau engkau tidak menempuh cara yang pertama, artinya ada keadaanmu yang kedua. Fas'al su'alal muta'allim, maka sampaikanlah pertanyaan kepada beliau layaknya pertanyaan orang yang belajar. Layaknya pertanyaan orang yang pengin belajar. Di antara pertanyaan itu ada yang ingin menjatuhkan. Di antara pertanyaan ada yang tujuannya untuk menghukum. Ya kan? Maka beliau mengatakan, kalau engkau memang butuh tanya, enggak bisa diam, ada yang butuh engkau tanya, maka tanyalah seperti pertanyaan orang yang ia pengin belajar. Fatahsula ala hadil arba'al ala hadhihi ala arba'al mahasin wa ala khamisatin. Kalau engkau datang dengan niat yang ikhlas tadi, kemudian engkau melakukan pertanyaan ini dengan cara penuh adab, maka engkau akan memperoleh empat keutamaan yang tadi pada poin pertama, ditambah yang kelimanya, wahiyastizadatul ilmi, yaitu engkau mendapatkan tambahan ilmu secara sendiri dari pertanyaan yang engkau sampaikan. Wasifatu su'alil muta'allim, adapun konteks pertanyaan seorang pelajar adalah huwa antas ala amala tadri. Bagaimana cara tanyanya seorang yang belajar itu? Yaitu engkau bertanya terhadap suatu kepada beliau terhadap suatu perkara yang memang itu enggak tahu sama sekali. Tanya memang yang pada masalah itu engkau tidak tahu. La amala tadri, jangan engkau bertanya suatu yang sebenarnya kamu sudah tahu. Fa inna su'ala amma tadrihi sakhafun wa qillatu aqlin. Karena konsekuensi dari sebuah pertanyaan yang dia sebenarnya sudah tahu itu kedunguan. Wong sudah tahu kok nanya. Itu kebodohan. Kata beliau, dan sedikitnya kecerdasan dia. Ya kan, kalau orang pintar sudah tahu kan ya diamalkan, dia perhatikan yang benar seperti ini, gak perlu nanya terus. Tapi kalau orang kurang pintar udah tahu, nanya terus, gimana ini Ustaz? Gimana ini ah? Dalam suatu perkara nanya, dalam bidang apa, gimana caranya? Dia udah tahu, datang nanya lagi, gimana caranya? Orang yang demikian disifati apa? Kata beliau, sakhofun, bodoh, kedunguan, dan gila tuh akulin, sedikit kepandaian dia. Wasyuglin di kalamik, dan memang kalau kau sudah tahu tapi tetap nanya, itu termasuk menyibukkan dirimu dengan perkataan. Waqat in li zamanik, akan membuang waktumu. Bimala faidata fihi, cuman banyak ngomong dan menghabiskan waktu dengan perkara yang tidak ada faedahnya buat dirimu sendiri. Lalaka wala li ghairika, tidak memberi manfaat untuk dirimu, tidak pula bagi orang lain. Warubama ada ilaktisabil adawa, dan bahkan boleh jadi pertanyaan yang engkau sampaikan itu akan membuahkan permusuhan di antara engkau. Wahwa ba'da ainil fudul, dan itu semuanya tentunya setelah dinyatakan perbuatan itu sebagai perbuatan kurang ajar tadi, melakukan suatu perkara yang tidak pada bidangnya. Fayajibu alaika ala takuna fudulian, maka waspadalah dirimu, wajib atas dirimu, jangan engkau menjadi seorang fuduli. Tadi kita menerjemahkan, kata fuduli itu adalah orang yang dia melaksanakan suatu perbuatan yang tidak dia berhak padanya. Kalau dalam hal jual beli, ada barang, ini bukan miliknya, tapi dia sok menawarkan, ayo siapa yang mau jual? Barang bukan miliknya, dia yang menawarkan. Kalau secara hal jual beli, jual belinya sah kalau mendapat persetujuan pembelinya. Tetap sah, sang pembeli boleh mengambil, tapi itu setelah mendapat persetujuan pemiliknya, dan barang boleh diambil serta uang diserahkan pada yang punya. Yang nawarin dapat apa? Yang nawarin dapat apa akhirnya? Ya enggak dapat apa-apalah, barang bukan punya dia kok ditawarkan. Tapi masa enggak kasihan Ustaz, dia udah nawarin, ya salah sendiri, siapa suruh jual? Wakil bukan, punyanya juga tidak, disuruh juga enggak. Cuma karena kelancangan dia menjual punya orang lain, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Dalam bab ilmu ini, ada guru yang mengajar dia, ada ulama yang menjelaskan kepada dirinya. Dia bisa duduk dengan baik, dia bisa bertanya dengan baik, tidak melakukan hal tersebut, justru dia bertanya pada pertanyaan yang dia tidak mendapatkan faedah. Maka jangan kamu di dalam mendapatkan ilmu kayak gitu, seperti seorang fuduli. Fa innaha sifatus su, ini adalah karakter buruk. Fa in ajabaka alladhi sa'alta bima fihi kifayatun laka faqta'il kalam. Kemudian kalau engkau sudah berusaha menggunakan pertanyaan seorang yang sepantasnya memang bertanya karena tidak tahu, dengan penuh adab. Apabila sang guru tersebut, ulama tersebut menjawab atas pertanyaanmu sesuatu yang engkau merasa cukup dengannya, ya sudah, hentikan pembicaraan. Cukup itu, titik. Kata beliau, fa ilam yujibka bima fi kifayatun au ajabaka bima lam tafham fakullahu lam afham wastazidhu. Apabila ia menjawab dengan sesuatu yang engkau masih butuh tambahan, belum cukup, atau ia menjawab dengan sesuatu yang engkau belum memahaminya, boleh engkau menanyakan kepadanya, menyampaikan kepada beliau, aku belum memahaminya, tolong dijelaskan kembali. Karena tujuan pertanyaan tadi adalah untuk mendapatkan pemahaman. Maka boleh engkau meminta penjelasan yang kedua. Ya, yang kedua. Fa in lam yazidka bayanan, tapi kalau sang guru atas pertanyaanmu yang kedua, dia tak mau menjelaskan yang kedua kali, wasakata, bahkan lebih memilih diam atau mengatakan diam, nanya malah disuruh diam. Seharusnya kita berpikir, kenapa ya orang nanya kalau disuruh diam? Nah, kata beliau, aw ada alaikal kalam al-awwal, atau bahkan dia menjawab tapi jawabannya persis seperti yang pertama. Wala mazid, dan tidak ada tambahannya. Fa amsik anhu, maka tahanlah lisanmu, tahanlah dirimu ya dari melanjutkan. Kenapa? Sudah diulang dua kali malah diam, atau menjawab dengan jawaban yang serupa, atau bahkan meminta kita diam. Naam. Wa ila hasal ta'ala syarr, kalau engkau lanjutkan maka engkau akan mendapatkan keburukan. Wal adawah, dan permusuhan, kebencian. Walam tahsul ala ma turidu min aziyadah, dan engkau tidak mendapatkan apa yang engkau inginkan dari tambahan ilmu, karena gurunya sudah berubah sikap, dicecar dengan pertanyaan yang dia tidak ingin melanjutkan. Ini berlaku untuk kita dalam setiap permasalahan kita, dan terhadap orang yang hendak kita mendapatkan faedah dari dia. Tidak membedakan apakah dia ulama tersohor, terpandang sebagai kedudukan dia, ataukah dia guru di majelis-majelis kita yang mengajarkan mungkin cuma bisanya ngajarin wudu, cuma bisanya mengajari qiraatul Quran, cuma bisanya mengajari kita bagaimana cara memegang mushaf yang baik. Mungkin guru kita bisanya itu. Hormati dia, hargai dia, dan jadilah orang yang beradab di hadapannya, agar kita mendapatkan manfaat dari guru kita. Naam. Wal wajhu salif, keadaan yang ketiga, anturaji'a murajatal alim. Kalau permasalahan pertama engkau lewatin, engkau sudah engkau lakukan dengan yang baik, maka keadaan yang ketiga kata beliau, murojaahlah dengan beliau, berdiskusilah dengan beliau terhadap pelajaran yang sudah ada, seperti murojaahnya ataukah diskusinya orang yang berpendidikan. Ya, kalau memang butuh diskusi, butuh menyampaikan apa yang sudah tadi dibahas, butuh menanyakan sesuatu yang kemarin diajarkan, murojaah namanya, mengulangin pelajaran. Lakukanlah itu seperti akhlaknya, seperti perilakunya seorang yang berilmu, yang berpendidikan, yang berpengalaman. Wasifatu dzalika, dan akhlak tersebut atau sifat tersebut adalah, caranya adalah antu'aridha jawabahu bima yang kuduhu naqdan ba'ita. Boleh engkau, kata beliau, ketika engkau diskusi, menanggapi beliau, yaitu gurumu tersebut, dalam diskusi dengan tanggapan yang pasti. Dengan tanggapan yang pasti. Gurunya mengatakan demikian, dia menganggap permasalahan ini begini, maka diskusikanlah dengan cara yang baik. Sampaikan, oh min fadlikum ya syekh, ya ustaz, yang saya tahu permasalahan ini, duduk permasalahannya seperti ini. Dia jelaskan dalilnya, dia jelaskan riwayatnya, dia jelaskan pemahaman dia, semampu dia menjelaskan dengan cara yang baik. Fa illam zalika indak, tapi kalau dalil-dalil itu, alasan-alasan itu engkau tak punya, walam yakun indaka ila takrori kaulika, dan engkau tidak mampu menjelaskan permasalahan itu di hadapan beliau kecuali hanya pengulangan demi pengulangan. Sebenarnya yang engkau omongin dengan bahasa yang ini itu bukan dalil terhadap masalah yang tadi. Itu cuma cara bicaramu yang dirubah dengan teks yang baru. Kalau engkau enggak punya dalil akan terjadi seperti itu, kata beliau. Ya. Hanya pengin mementahkan apa yang menjadi pendapat gurumu. Walam yakun indaka ila takrari qaulika. Naam. Ila takraru qaulika. Dan tak punya engkau tanggapan kecuali hanya pengulangan semata. Awil mu'aradah bima la yarahu khasmika, la yarahu khasmuka mu'aradatan fa amsik. Atau bahkan apa yang engkau sampaikan itu, orang yang engkau ajak diskusi tidak menganggap pernyataanmu itu adalah sesuatu yang butuh dibantah. Oh ini gak boleh begini-begini syekh, ini gak boleh besar. Ternyata dia malah pilih diem, gak mau ngelayanin kita. Kata beliau, tahan, jangan dilanjutkan. Nah, kenapa? Beliau menganggap kita tidak, apa yang kita jadikan alasan itu tidak masuk dalam sesuatu yang sepadan dengan argumen yang beliau berikan. Maka tahan dirimu. Fa innaka dzalika ala ajrin zaidin, karena pengulanganmu terhadap masalah tersebut memintamu untuk dijawab secara berulang itu tidak menambahmu apa-apa. Tidak menambahmu pahala, wala ala ta'lim, dan tidak menambahmu ilmu, wala ala ta'allum, dan tidak pula menunjukkan engkau sebagai seorang yang belajar. Bal alal ghaidilaka, dan bahkan yang cenderung akan muncul adalah, iya kan, dibingat gurunya, dia tanggepin, oh enggak, yang benar begini. Ternyata malah kita diabaikan atau kita diarahkan kepada yang lain. Ya jangan kita ngotot. Kenapa? Boleh jadi sang guru menganggap alasan kita ini enggak ada kompetensinya dengan permasalahan yang kita angkap. Atau bahkan itu masuk dalam poin yang kedua yang beliau minta kita waspada, yaitu ainul fuduli, perbuatan yang bersifat apa? Kurang ajar ataukah melampaui batas kewenangan kita. Menyampaikan sesuatu yang tidak ada pada kompetensinya dia, kewenangan. Nah, maka tahan dirimu. Karena kalau tidak itu hanya sekedar menampakkan ego dirimu. Wali khosmika, dan hanya akan memancing kemarahan lawan bicaramu. Wal adawah, dan permusuhan, alati rubama adat ilal madorot, atau bahkan mengantarkan pada permasalahan permusuhan dan permasalahan yang lain yang akan lebih besar madorotnya. Padahal awal dia tanya tujuannya apa? katanya pengen dapat manfaat. Tapi dia lakukan itu menantang gurunya untuk ngajak berdebat dan bermusuhan. Wa iyyaka wa su'al al mu'annid, para penuntut ilmu, dari tata cara bertanyanya orang yang berlebihan, memberat-beratkan dirinya, melampaui batas atas dirinya. Wa muraja'atal mukabir, dan berdiskusinya orang-orang yang sombong. Pertanyaan yang menyusahkan itu diantaranya pertanyaan yang dia enggak butuh. Ngapain maksain diri nanyakan sesuatu yang dia sendiri sudah tahu? Waspadalah. Ataukah engkau berdiskusi dengan diskusinya orang yang sombong, enggak mau kalah walaupun tidak ada kesesuaiannya. Alladhi yatlabul ghalabata bighairi ilmin, yang dia menuntut kemenangan atas diskusinya, pemenangan atas pendapatnya tanpa ada kesesuaian pembimbingan ilmu. Fahuma khuluqasu, karena keduanya ini akhlak tercela. Dalilani ala kilatiddin, menunjukkan atas sedikitnya pengetahuan agama dia. Wa kathratil fudul, menunjukkan atas banyaknya perilaku buruk dia, fuduli, lancang, bukan wewenangnya dia yang membahas. Wa dha'fil aqli, dan kedangkalan akal dia. Wa quwwatis sakhofi, dan dominannya kebodohan dia. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, hanya kepada Allah yang menjadi penjaga kita. Wallahu ta'ala alam. Ini majlis yang kedua yang kita sebutkan. Sudah masuk adzan, adzan dulu. Ana tambahkan di sini sesuatu yang berkenaan tentang sifat ketika dia sudah mendapatkan ilmu. Karena ini ada kaitannya dengan apa yang telah kita sampaikan, dan mudah-mudahan semakin menambah faedah. Dan juga ini majelis yang terakhir mengganti majelis Ustaz Abdul Haq yang seyukianya beliau yang menyampaikan. Tayyib, al-mu'adzin yu'adzin wa jazakumullahu khair. Kita azan, kemudian nanti kita lanjutkan. Setelah itu baru lanjutkan pertanyaan. Supaya kita azan dulu Pak ya. Nah, nanti ditunda setelah penyampaian materi yang terakhir. Jawab Pak ya. Baik, al-muadzin yu'adzin. Allah fa idza nasyarallahu lahu dzikra indal mu'minina annahu min ahlil ilmi wahtajan nasu ila ma indahu min al ilmi alzama nafsahu tawadhu'a lil alimi wa ghairil alimi. Apabila Allah telah memudahkan tersebarnya berita di antara kaum mukminin bahwa dirinya termasuk orang yang berpengalaman, berilmu, sebagai seorang ahlul ilmi, dan ia butuh, dan manusia, masyarakat membutuhkan ilmu dia, pengalaman dia, pengajaran dia, maka ia menerapkan untuk dirinya sikap tawadhu kepada orang di sekitarnya, baik dia dari kalangan ahlu ilmi yang semisal dirinya, dia tawadhu, ataukah pada selain mereka dari seluruh masyarakat yang ada. Fa amma tawadhu'uhu liman huwa mithluhu fil ilmi fa innaha mahabbatun tambutu lahu fi qulubihim. Adapun sikap dia butuh tawadhu, merendahkan diri kepada orang yang semisal dirinya dalam ilmu pengetahuan agama, itu sebagai wujud kecintaan yang telah Allah tumbuhkan di hati orang-orang tersebut untuk dirinya. Kenapa kok kita butuh tawadhu kepada orang yang semisal kita? Karena terikatnya hati yang telah Allah buat ya dalam hal level ilmu agama yang saling mencintai. Kan di antara hikmah agama ini kan membuat dua orang itu saling mencintai, sebagaimana kisahnya suku Aus dan Khosroj dari penduduk Madinah yang dahulu kala mereka bermusuhan menjadi orang yang bersaudara dengan agama Islam. Maka tawadhu'mu kepada saudaramu, kepada orang yang berilmu semisal dirimu, adalah dikarenakan mereka orang yang dijadikan kecintaan di hatinya oleh Allah untuk dirimu. Wa ahibbu qurbahu, sehingga dia menyukai untuk dekat dengan dirimu. Hormati dia, temanmu yang sama-sama belajar dengan dirimu, yang menjadi paham semisal dirimu. Wa idza ghaba anhum hanat ilaihi qulubuhum, dan bahkan apabila engkau jauh dari mereka, mereka merasa rindu terhadap dirimu. Itu menunjukkan kecintaan mereka. Jangan khianati dengan akhlak buruk kita. Jangan dinodai persaudaraan itu dengan buruknya perilaku kita yang tidak mengerti tawadhu di hadapan saudara kita. Wa amma tawadhu lil ulama fa wajibun alaihi id arahul ilmu dzalika. Adapun sikap lemah lembut apa tawadhu ini, merendahkan diri, tidak bersikap congkak dan sombong di hadapan para ulama yang semisal dirinya, ini adalah hal yang wajib atas dirinya untuk melakukan, karena itulah tuntutan ilmu. Tuntutan ilmu itu untuk menjadikan orangnya terdidik dengan akhlak yang baik. Wa amma tawadhu liman huwa dunahu fil ilmi fa syaraful ilmi lahu indallahi wa inda ulil albab. Adapun sikap tawadhu dia, rendah dirinya dia terhadap orang yang lebih di bawahnya dalam hal ilmu pengetahuan, ini dikarenakan sikap hormat dia atas apa yang dia sandang dari ilmu yang telah Allah berikan kepada dirinya dan di hadapan Allah dan di hadapan orang-orang yang na'am memiliki kepandaian. Ulul albab itu orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Dia cerdas, pandai, dan mengamalkan kecerdasannya itu, kepandaiannya itu, pengetahuannya itu. Jadi seorang yang berilmu memaksa dirinya untuk berakhlak yang baik. Tak sepantasnya kita belajar ilmu agama kemudian berperilaku kurang baik terhadap teman-teman kita, sejawat kita, selevel kita, terlebih terhadap orang yang di bawah kita. Tidak sepantasnya dengan ucapan, perbuatan, maupun sikap. Dicamkan ini. Tidak sepantasnya seorang yang belajar ilmu agama, dia tidak menghormati ataukah tidak bersikap tawadhu, merendahkan diri, atau bahkan kurang ajar, walaupun itu kepada temannya, ataupun orang yang ada di bawahnya. Adapun kalau dia orang yang semisal dia, karena itulah yang Allah ajarkan. Harus menghormati seseorang karena ilmunya, karena levelannya dia punya, yaitu dia orang yang memiliki ilmu agama. Adapun kalau orang-orang yang ada di bawahnya, dikarenakan Allah memuji orang-orang yang memiliki ilmu karena penghormatan dia kepada orang lain. Dan itu yang dihormati di hadapan Allah dengan perilakunya itu dan di hadapan orang-orang yang pandai tadi. Wa kana min sifatihi fi ilmihi wa sidqihi wa husni iradatihi yuridullahu bi ilmihi. Dan itu merupakan, di sini dicetak tebal, menunjukkan lebih penting. Dan itulah karakteristik yang menunjukkan dia itu sebagai seorang yang telah belajar ilmu agama, kejujuran dia, yang menunjukkan kejujuran dia, dan jujurnya niat dia ketika dia belajar itu memang tujuannya untuk mendapatkan ilmu agama. Diwujudkan dengan apa? Semakin baik akhlaknya terhadap dirinya, terhadap orang dekatnya, temannya, ataupun adik-adik di bawahnya. Ya, jujurnya niat dia di awal diwujudkan dengan apa? Sikap-sikap dia dalam menyikapi orang lain yang dia telah belajar semisal dirinya dan orang di bawahnya. Fa min sifatihi annahu la yatlubu bi ilmihi syarafa manzilatin 'indal muluk. Dan di antara perwujudan jujurnya niat dia dalam menuntut ilmu, dia tidak menginginkan dari belajarnya itu mencapai kedudukan di sisi penguasa. Enggak perlu itu. Enggak perlu mencari pamrih di hadapan penguasa dengan cara taklim, enggak butuh. Ya. Kalau mau jadi penguasa di parpol sana. Wala yahmiluhu ilaihim, dengan pula belajarnya itu hanya sebagai upaya agar bisa mendekat pada penguasa, pemerintah, orang yang memiliki jabatan. Sa'inun lil ilmi illa an ahlihi, ia berusaha menjaga ilmu yang dia telah pelajari kecuali dia dengan teman-teman yang semisal dia, orang yang mempelajari ilmu. Wala ya'khudhu 'anil ilmi tsamana, jangan ia mengharapkan imbalan berupa upah dari ilmu yang telah dia amalkan. Wala yastaqdi bihil hawa'ij, dan jangan dia lakukan dengan ilmu yang dia telah pelajari untuk menunaikan hajat dia. Dia belajar agar kebutuhan kehidupannya dipenuhi. La, kata beliau, jangan. Wala yakrubu abna ad-dunya wa yubaidul fuqara, janganlah seorang penuntut ilmu dia berdekat-dekat dengan para penghamba dunia. Kerjaannya yang dihitung cuma angka 0 setelah angka 0. Berapa nolnya? 1000 itu maksudnya ya. 2000, 3000. Enggak ada pembahasannya kecuali dunia dan dunia. Seorang thalibul ilmi jangan berusaha mendekatkan diri pada orang yang semisal itu. Sehingga dia meninggalkan orang-orang fakir yang tidak memiliki apa namanya? Dunia, walaupun dia orang yang soleh. Bal yaqrubul fuqara wa yatajafi an abna'id dunya, dan bahkan sepantasnya lah seorang penuntut ilmu, seorang yang memahami ilmu, seorang yang memiliki ilmu, dia berusaha untuk akrab dengan para fuqara, dan dia menjadi jauh dari orang-orang yang dia itu penghamba dunia. Naam. Yatawadhu lil fuqara wasalihin, dia berusaha bersikap tawadhu kepada para fakir miskin dan orang-orang yang saleh. Liyufidahumul ilma, agar dia bisa berinteraksi dengan ilmu yang dia telah miliki. Ma'asyil ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang sering dinukilkan kepada kita dari perkataan Al-Walid Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah di masa hidup beliau, nahmadullah ala hadzal faqr, atau ihmadullah ala hadzal faqr. Bersyukurlah engkau kalian semua wahai para santriku, kata beliau, atas keterbatasan keadaan kalian. Ya, tidak tinggal di sebuah tempat yang mewah, tidak berkecukupan dalam belajarnya dengan kecukupan yang istimewa, ya seadanya. Kata beliau, syukurilah keadaan kalian yang ada ini, dengan kefakiran yang ada ini. Fa innahu yu'inukum ala talabil ilmi, dikarenakan kefakiran inilah yang akan membantu kalian, kebutuhan inilah, keterbatasan inilah yang akan memudahkan kalian untuk menuntut ilmu. Kenyataannya, apabila seseorang itu sibuk dengan urusan dia, dengan urusan dunia, ma'asyal ikhwah rahimani wa rahimakul, akan kacau belajar dia. Sebagai contoh, ketika seseorang itu lebih banyak sangunya, ya, daripada yang gak banyak sangunya di bangku belajar, yang banyak sangunya dia lebih banyak belanja, lebih mementingkan usaha dia untuk menghabiskan sangunya. Lebih-lebih lagi kalau sangunya hilang, dia gak bisa belajar gara-gara sangunya hilang. Ini satu contoh perbedaan. Maka kata beliau, bersyukurlah atas kemudahan Allah di mana engkau dijadikan fakir dengan hal itu, engkau bisa belajar ilmu agama. Wa in kana lahu majlisun qad a'rifa bil ilmi alzimna alzama nafsahu husnal mudarah liman jalasahu, apabila dia dikenal sebagai orang yang memiliki ilmu, maka hendaknya dia memaksa dirinya, menerapkan untuk dirinya agar bisa bersikap baik dengan setiap orang yang duduk dengan dirinya. Wa rifqa biman sa'alahu, dan bersikap lemah lembut terhadap setiap orang yang bertanya pada dirinya. Wasti'malal akhlaqal jamilah, dan dia menggunakan akhlak-akhlak yang terpuji. Wa yatajafa 'anil akhlaqir radilah ad-dani'ah, dan dia berusaha membersihkan dirinya, menjauhkan dari akhlak-akhlak yang rendahan dan tercela. Ini akhlak dia kepada orang yang di sekitarnya. Taib. Fa amma akhlaquhu ma'a majalisihi, adapun sepantasnya akhlak yang ia harus tempuh terhadap orang-orang yang duduk belajar bersama dirinya. Kita belajar, kita mendapatkan ilmu, kita punya teman, kita punya murid. Perhatikan di posisi kita sebagai para pengajar, sebagai para musyrif, sebagai para pembimbing, sebagai guru, sebagai apa saja. Kata beliau, fasoburun ala mangkana zihnuhu batian anil fahmi hatta yafhama anhu, terapkan pada dirimu untuk senantiasa bersikap sabar menghadapi sebagian mereka yang kadang pemahamannya itu lamban dalam memahami apa yang engkau sampaikan. Saburun ala jafain man jahula alaihi, man jahila alaihi hatta yaruddahu bihilmin. Bersikap sabar atas perilaku keliru dari para muridnya terhadap dirinya dan membimbingnya dengan penuh kasih sayang. Yu'addibu julasa'ahu bi ahsani ma yakunu minal adab. Dia berusaha menangani setiap kesalahan yang ada pada yang dia asuh dengan cara penuh adab, sebaik-baik adab. La yada'uhum bi yahuduna fi ma la yu'inuhum. Jangan membiarkan para murid tersebut, orang yang belajar dengan dirimu, ia ter apa namanya? Hanyut dengan sesuatu yang mereka tidak membutuhkannya. Ya, melampaui batas dalam hal-hal yang mereka tidak perlukan. Tegur mereka dengan cara yang hikmah. Wa ya'muruhum bil insati mal istima'i ila ma yantiqu bihi minal ilmi. Dan menasihati kepada mereka agar tetap diam dan menyimak terhadap apa yang ia sampaikan dari ilmu. Diam dan tetap simak. Itu nasihat beliau dari awal tadi. Ketika seorang belajar, maka ajari pula anak didik kita, ya, kalau lagi belajar itu untuk tetap diam dan menyimak, jangan bercanda, bicara dengan teman yang di sebelahnya, ya, diberikan teguran. Naam, agar mereka tahu kalau belajar itu harus dengan perhatian. Tayyib, jangan membiarkan mereka melakukan sesuatu yang tidak sepantasnya mereka terjatuh padanya. Fa in takhatta ahaduhum ila khuluqin la yuhsinu bi ahli al-ilmi la yajbahuhu fi wajhi ala wajhi tabkiti lahu. Dan apabila terjadi kesalahan dari para murid tersebut, jangan dia menjatuhkannya dengan mencoloknya ke arah wajahnya. Ini perbuatanmu yang akan membuat dia menangis atas kesalahan tersebut. Walakin yaqulu, hendaknya dia membimbing dengan cara yang baik. La yahsunu bi ahli al-ilmi wal adabi kada wa kada. Tidak sepantasnya seorang penuntut ilmu, seorang yang memiliki ilmu untuk melakukan akhlak demikian dan demikian. Wa yambagi li ahli al-ilmi an yatajafau kada wa kada. Dan sepantasnya kita sebagai orang yang mengetahui ilmu untuk meninggalkan perbuatan yang ini dan ini. Ini ketika dia sudah dewasa yang belajar itu, ketika mereka butuh dibimbing. Fa yakunul fa'ilu li khuluqin la yahsunu aw na'am qad 'alima. Sehingga dengan teguran semacam itu, mereka yang telah belajar tadi, dia memahami bahwasanya mereka telah terjatuh dalam perbuatan yang tidak baik. La yahsunu na'am. La yahsunu. La tayyib. Fa yakunul fa'ilu li khuluqin la yahsunu qad 'alima. Sehingga orang yang ditegur tadi, dia mengetahui kalau perbuatannya itu tidak baik. Anahul murahadabir, dan dia menyadari dirinya lah yang dimaksud dari nasihat itu. Fayubadiru birifqihi bihi. Sehingga hendaknya seorang guru senantiasa membimbing para murid tersebut dengan cara yang demikian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita dan setiap para penuntut ilmu dan orang yang pengin berhias dengan ilmu, dengan sebaik-baik apa yang telah kita dengarkan. Dan dari apa yang keliru itu kekurangan dari kami, kami minta maaf kepada jamaah sekalian dan kepada ikhwana jami'an. Nastaghfirullah wa natubu ilaihi. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Ya, dari pertanyaan tadi. Jadi. Assalamualaikum. Tayyib. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya, Bapak Hasan. Tayyib, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Kalimatul hikmah, kalimat yang bijak yang diwasiatkan oleh para ulama untuk memotivasi kita agar kita bersemangat mengamalkan ilmu, dan beliau membuatkan perumpamaan. Dan ini adalah perumpamaan yang benar, disebutkan pula oleh Al-Imam Ibnu Qayyim kalau tidak keliru dalam kitab beliau Al-Fawaid atau Badail Fawaid, demikian juga dalam kitab beliau Ighathatul lafan. Demikian juga na'am di kitab beliau yang lain, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dalam masalah ini, di mana seorang penuntut ilmu, dia seorang yang belajar ilmu, dia harus mengamalkan. Tentunya na'am ma'asyil ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang beliau nasihatkan, perumpamaan ilmu yang tidak diamalkan seperti buah, seperti pohon tanpa buah. Ya, karena tujuan ilmu itu diamalkan adalah untuk dipetik amalannya. Apabila seorang belajar tapi tidak menampakkan hasil dari apa yang dia telah pelajari, dan justru mengantarkan dia pada perbuatan-perbuatan tercela dalam belajar dia atau setelah dia mendapatkan ilmu, yaitu perumpamaan pohon yang gak ada buahnya. Buat apa ditanam kalau gak ada manfaatnya? Buat apa belajar kalau tidak ada manfaatnya? Artinya bukan jangan belajar, tapi semangatlah belajar dan semangatlah beramal. Karena dua-duanya itulah yang diinginkan dari sebuah pelajaran. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian luasan. Mudah-mudahan memberikan jawaban yang sesuai. Mohon maaf atas kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.